Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan, pasca reformasi Indonesia nyaris tak memiliki kerangka jangka panjang untuk mampu bersuasembada di bidang pangan, lantaran liberalisasi ekonomi yang dianut oleh hampir tiap pemerintahan pasca reformasi seolah mengharamkan peran negara dalam hal ketahanan pangan. Dengan dalih, produk pangan bisa dibeli dari negara lain selama Indonesia masih memiliki dana. Seperti apa pendapat Kwi Kian Gi melihat minimnya peran negara dalam masalah ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, berdasarkan pengalaman Bapak, apakah Bapenas sama sekali tak mengalokasikan dana pembangunan untuk ketahanan pangan? Itu wah saya tidak ingat lagi, tapi itu kan ceritanya kan setiap kementerian mengajukan alokasi dana pembangunan, anggaran pembangunannya. Lalu kemudian Bapenas mengkoordinasikan dan ya tawar-menawar, mengkoordinasikan oleh karena kalau semua permintaan dipenuhi kan nggak ada duitnya. Ya itu aja. Jadi, pasca reformasi kita benar-benar tak punya kerangka jangka panjang dalam hal ketahanan pangan ya, Pak Kwik? Tidak. Menurut pendapat saya, tidak. Liberal-liberalan semua udah. Apa neoliberalisme atau liberalisme saja. Atau, ya, liberalisme itu kan paham ideologi yang mengatakan bahwa pemerintah itu tidak boleh ikut campur di dalam ketahanan pangan, dalam produksi dan distribusi tidak boleh ikut campur. Gitu. Nah, tidak boleh ikut campur tangan, akan tetapi juga harus free trade. Nah, bisa dibayangkan udah. Apalagi tidak ada GBN lagi. Iya kan? GBN kan cukup kuat karena disahkan oleh MPR. Sistem GBN kan tidak ada setelah Undang-Undang Dasar di amandemen. Nah, seperti apa peran GBHN pada waktu itu, Pak Kwik? Oh, GBN jelas. Di situ setiap bidang pokoknya garis-garis besar haluan negara. Jadi garis besarnya setiap bidang dijabarkan. Nah, lalu kalau ada GBN tergantung presidennya. Sampai di mana presiden menguasai GBN kemudian minta pertanggungjawaban para menteri. Dan pada waktu itu fokus utamanya sepertinya pemenuhan sandang pangan dan papan ya Pak Kwik? Iya, betul. Tapi juga macam-macam, saya masih ingat kok industri dulu dengan deletion program, semua harus completely knockdown pelan-pelan, lalu kalau komponen sudah bisa dibikin dalam negeri, lalu kemudian pelan-pelan tidak usah completely knockdown. Mobil kan juga begitu, lalu reformasi diobral. Gitu. Di atas pengaruhnya liberalisme lagi ini. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.